Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh indah puji-pujian kita pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran. Kita buka dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Keluaran pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat ayat ke-10 hingga ayat ke-12. Keluaran pasal 3. Saya mengajak kita pada awalnya membaca 3 ayat dulu. Ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Jika sudah mendapat, kita bacakan silih berganti. Saya ayat 10, jemaat ayat 11, dan saya ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pada saat ini selain mengucap syukur kepada-Mu atas firman-Mu, juga datang untuk meminta bantuan-Mu. Meminta pertolongan dan bimbingan roh-Mu untuk membukakan hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dan kami dapat menangkap apa yang Engkau ingin kami lakukan, dan kami dapat menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya roh-Mu yang bekerja dan berkuasa dalam setiap hati dan pikiran di tempat ini pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di satu sisi kita bisa melihat bahwa Musa bisa kita katakan sebagai seorang pribadi yang cukup beruntung. Mengapa saya katakan cukup beruntung? Musa tidak perlu lagi bingung-bingung mencari apa tujuan hidup saya. Musa tidak perlu lagi berkeringat atau dia tidak perlu lagi cemas memikirkan saya mau jadi apa kalau besar. Dia tidak perlu lagi bergumul Tuhan mau saya bekerja dalam bidang apa. Musa tidak perlu memikirkan hal-hal itu karena sudah jelas bagi dia. Pada suatu ketika dia sedang mengembalakan kambing domba di daerah Gunung Sinai, Tuhan muncul dalam bentuk semak api kepada dirinya dan langsung memberitahu dia apa tujuan hidup dia. Langsung memberitahu dia misi hidup dia. Langsung memberitahu dia apa kehendak Tuhan bagi hidupnya. Dan kita bisa katakan enak sekali. Saya ingin cari apa kehendak Tuhan untuk hidup saya. Tetapi ternyata Musa yang sudah diberitahu Tuhan langsung apa yang harus dia lakukan, ternyata toh masih enggan untuk melakukannya. Di ayat 10 kita baca bagaimana Tuhan dengan jelas memberitahu kepada Musa, Musa ini yang akan kamu lakukan, ini misimu, ini tugasmu. Dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar. Umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kita mungkin berpikir, Musa sudah jelas. Misimu sudah jelas, amanatmu sudah jelas, tinggal lakukan. Namun ternyata Musa, dan jangan kita bilang hanya Musa, ternyata kita juga, orang percaya, orang Kristen seringkali, masalah kita bukanlah kita tidak tahu kehendak Tuhan, masalah kita seringkali bukanlah kita sedang mencari Tuhan ingin kita berbuat apa, namun masalah utama kita seringkali, hal-hal yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan, kita enggan melakukannya. Hal-hal yang sudah jelas, bagaikan seperti Musa mendengar Tuhan sendiri berfirman. Demikian mungkin kita membacanya dalam Alkitab. Demikian mungkin kita sadar, oh Tuhan ingin saya lakukan ini. Namun kita enggan melakukannya. Pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana upaya Musa untuk menolak apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dan bagaimana Tuhan mematahkan setiap alasan-alasan yang dia pakai. Coba kita bandingkan dengan diri kita masing-masing. Adakah saya juga memakai alasan-alasan yang sama yang dipakai oleh Musa? Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara, ada di ayat yang ke-11. Ketika Musa mendengar perintah Tuhan, ketika Musa tahu ini yang Tuhan ingin saya lakukan, ketika Musa sadar ternyata Tuhan ingin saya berbuat seperti ini, apa respon dia? Dia menolak. Dia menolak. Kita lihat di ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun. Aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Tuhan, jangan aku. Tuhan, siapa aku? Jangan saya. Tuhan, saya tidak mau. Ini adalah respon manusia pada umumnya. Ketika Tuhan menginginkan dia melakukan sesuatu, dia menolak. Ketika Tuhan ingin dia melakukan hidupnya, memberikannya kepada Tuhan, dia menolak. Ketika Tuhan ingin dia lebih aktif dalam pelayanan, dia menolak. Musa seperti itu juga. Kita bisa berkata bahwa alasannya yang pertama adalah alasan yang dicari-cari. Dia berkata seolah-olah dia tidak layak. Musa berkata, aku tidak layak Tuhan, siapa saya sehingga saya yang harus maju? Siapa saya sehingga saya yang harus mengemban tugas ini? Sepertinya ada kerendahan hati di sini. Namun ini adalah kerendahan hati yang pura-pura. Sebenarnya bukan karena rendah hati, namun karena dia memang tidak mau melakukannya. Seringkali anggota jemaat, orang Kristen, kita berkata, bagaimana kalau Anda ikut ambil bagian dalam pelayanan ini? Bagaimana kalau Anda ikut ini? Oh jangan, saya tidak layak untuk itu. Wah hebat sekali, dia tidak layak untuk itu. Padahal bukan masalah layak tidak layak. Sepertinya sangat rendah hati. Tuhan jangan saya adalah orang yang tidak layak untuk ini. Padahal dia memang tidak mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati memang diperlukan. Dan Musa sudah belajar banyak akan hal itu. Kalau kita bandingkan Musa di pasal 3 dengan Musa di pasal 2 adalah dua Musa yang berbeda. Musa di pasal 2 adalah Musa yang penuh dengan kesombongan. Musa di pasal 2 adalah Musa yang berkata, saya akan pimpin orang Israel keluar. Ketika umur 40 tahun, dia sudah tamat dari belajar di istana Firaun. Dia sudah menguasai ilmu militer. Dia sudah menguasai ilmu-ilmu sekuler. Dia tahu seluk-beluk Mesir. Dia keluar. Dia berkata, saatnya saya akan menolong Israel. Dan dia melihat ada satu orang Israel yang sedang dianiaya oleh orang Mesir. Dan dia berkata, saya akan bantu dia. Dan dia memukul orang Mesir itu sampai mati. Di situ dia mengandalkan dirinya sendiri. 40 tahun kemudian, di padang gurun Sinai, justru kebalikannya. Tuhan berkata, ayo Musa, sekarang waktunya. Dia berkata, sudah, saya tidak mau lagi. Tuhan, jangan saya. Aku, siapa saya? Aku tidak layak. Sebenarnya, memang kalau bicara layak tidak layak, tidak ada satu dari kita pun yang layak bagi Tuhan. Namun saya mengajak kita membuka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Dikatakan di sana, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Musa bertanya, siapa saya Tuhan? Siapa saya sehingga engkau mau memakai saya? Sudah arahnya sudah benar, ada kerendahan hati di sana. Namun jangan itu menjadi sekedar alasan, sebenarnya engkau tidak mau, dan berpura-pura Tuhan saya tidak layak. Karena sebenarnya ketika Tuhan memanggil kita untuk suatu pekerjaan, ketika Tuhan ingin kita melakukan suatu hal, dia sudah menganggap kita layak, walaupun kita tidak layak sebenarnya. Dia telah melayakkan kita dalam 1 Tesalonika. Paulus berkata, karena Tuhan telah menganggap kami layak. Paulus sendiri tidak berani untuk mengangkat dirinya, namun ketika Tuhan memanggilnya, ketika Tuhan berkata, ya Paulus, aku ingin engkau menginjil. Dia berkata, Tuhan telah menganggap kami layak. Demikian juga Musa di sini. Apa jawab Tuhan kepada Musa? Kita buka kembali dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-12. Keluaran 3 ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Siapa engkau tidak penting. Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Kalau aku yang telah menganggap engkau layak untuk melakukan ini, maka jangan ada orang lain yang menganggap engkau tidak layak. Aku yang akan menyertai engkau. Inilah perintah Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sadar akan suatu maksud Allah dalam hidup kita, ketika kita tahu mungkin Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, apakah itu bergabung dalam jemaat yang benar, apakah memberi diri dibaptis, ini adalah kehendak Allah yang nyata bagi hidup kita. Ataukah di tahun 2010 ini, kita sudah berkali-kali, baik saya, baik Gembala Suhento, mendorong jemaat, ayo lebih aktif lagi. Apakah Tuhan sedang mengetuk hati Anda? Bahwa ya, saya harus lebih aktif lagi. Apakah Anda sadar itu yang Tuhan ingin Anda lakukan tahun ini? Ataukah ada hal lain lagi? Maka janganlah membuat alasan kepada Tuhan. Tuhan, jangan saya. Tuhan, saya tidak layak. Tuhan, saya tidak siap. Karena Tuhan berkata, kalau aku yang telah mengetuk hatimu, kalau aku yang telah berbicara melalui firmanku kepadamu, aku telah menganggap engkau layak. Musa, awalnya dia menolak. Apakah Anda juga demikian? Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua saya mengajak kita melihat, apalagi alasan yang dipakai oleh Musa. Ketika Tuhan mematahkan alasan Musa, Musa bilang, siapa aku Tuhan? Tuhan bilang, bukan siapa engkau, aku yang akan menyertai engkau. Namun Musa belum putus asa, masih dia berusaha lari dari tugasnya itu. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 sekarang. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Musa masih mencoba mencari alasan lain lagi. Dia memutar otaknya, bagaimana caranya? Dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana nanti kalau saya sampai sana, orang akan bertanya begini, orang akan bertanya begitu. Salah satunya Tuhan, mereka akan bertanya siapa yang mengutus engkau, siapa namanya. Kita dapatkan di sini, yang pertama tadi, Musa membuat alasan merasa diri tidak layak. Yang kedua, Musa terlalu memikirkan apa kata orang. Musa terlalu memikirkan apa kata orang. Dia mulai berpikir, kalau saya menerima tugas ini, nanti saya sampai ke sana, nanti orang-orang sana akan bilang apa? Mereka akan ngomong apa? Bagaimana tanggapan mereka terhadap saya? Mungkin mereka akan sinis. Mungkin mereka akan dengan penuh ketidakpercayaan. Mungkin mereka akan menertawakan saya. Dan timbul keraguan dalam hati Musa. Sehingga Musa bertanya, Tuhan, nanti kalau mereka tanya begini bagaimana? Kalau mereka tanya begitu bagaimana? Sebenarnya, itu adalah yang dipikirkan oleh Musa. Mungkin kalau kita hari ini bersoal jawab dengan Tuhan, kita bukan bertanya sama Tuhan, Tuhan saya takut mereka bertanya namamu apa. Bukan itu yang kita takutkan. Kebanyakan orang akhir-akhir ini memikirkan apa kata orang dalam segi yang lain lagi. Ada yang berkata, Tuhan bagaimana kalau orang menertawakan saya? Bagaimana kalau orang tidak menerima saya? Mungkin Anda ditantang untuk masuk dalam pelayanan. Ayo ikut mengajar sekolah minggu. Tuhan bagaimana kalau nanti anak-anak cekikikan ketawa saya? Tuhan bagaimana kalau guru-guru sekolah minggu yang lain dingin terhadap saya? Misalnya Anda ditantang lagi untuk ikut pelayanan tertentu. Anda, Tuhan ketuk hatinya. Ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ada yang ditantang untuk menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Namun Anda mulai berpikir, apa kata orang? Nanti apa kata si dia? Nanti apa kata si dia? Kalau Anda ditantang untuk melepaskan dosa Anda, mungkin Anda berpikir, bagaimana kalau teman saya yang biasanya saya ikut berdosa dengan dia, mungkin dia pikir saya sok suci. Mungkin dia berpikir saya cari perhatian. Bisa saja ada 1001 hal yang dipikirkan oleh manusia ketika dia ditantang untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ketika kehendak Tuhan nyata bagi dirinya, dia bisa mencari berbagai alasan. Salah satunya dia mulai berpikir, apa kata orang? Bagaimana nanti orang itu berkata demikian? Namun kita melihat di sini, Tuhan tidak membiarkan Musa lari dengan alasan seperti itu. Dia berkata, ya, kalau kita lihat apa jawab Tuhan di ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Fokus kita haruslah kepada Tuhan. Aku adalah aku. Inilah akar atau asal dari kata Yehovah. Yeh. Aku adalah aku. Allah adalah satu-satunya yang tidak berubah. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk berkata, Aku adalah aku. Karena dia satu-satunya yang dari kekal sampai kekal, tetap dia. Kita berubah terus. Saya yang 10 tahun lalu tidak sama dengan saya yang hari ini. Saya tidak bisa berkata, aku adalah aku. 10 tahun lagi mungkin saya berbeda. Jangankan 10 tahun, besok saja saya sudah berbeda. Tetapi Tuhan satu-satunya yang berkata, aku adalah aku. Dia adalah yang tetap, yang kekal. Dari awal sampai akhir. Dan Tuhan di sini sekaligus juga mematahkan setiap alasan. Jangan kamu, untuk apa kamu berpikir apa kata orang? Yang hari ini begini, hari besok bisa berubah. Saya kadang-kadang dapatkan, ketika kita melanggar perintah Tuhan demi manusia, ternyata manusianya itu sendiri nanti berubah. Tadinya dia suruh-suruh kita, ayo sudahlah kompromi. Kita kompromi. Ternyata malah nanti dia yang berubah. Ternyata saya gak perlu lagi seperti itu. Wah, kita gigit jari. Kita telah melakukan suatu kesalahan demi orang itu berubah nanti. Anda pernah merasakan seperti itu? Namun, kalau kita melakukannya demi aku adalah aku, dia yang tidak berubah, kita tidak perlu peduli dengan apa, bagaimana tanggapan orang. Yang penting kita tetap berada dalam kebenaran firman-Nya. Musa berusaha untuk mengajukan berbagai alasan. Aku tidak layak, katanya. Aku takut nanti mereka bilang begini, mereka bilang begitu, mereka tanya begini, mereka tanya begitu. Yang ketiga sekarang, coba kita lihat alasan apa lagi yang dipakai oleh Musa. Kita lihat di dalam pasal yang ke-4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang... ayat 1 kita baca. Keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kita melihat di sini, hal ketiga yang dijadikan Musa alasan adalah, dia sudah membayangkan dulu tantangan yang akan dihadapi. Dia sudah terlebih dahulu membayangkan, Tuhan ini akan susah. Tuhan, gak bisa deh, kayaknya saya bakal gagal. Nanti mereka gak akan percaya. Bagaimana kalau mereka gak akan percaya sama saya? Musa diberi tugas oleh Tuhan. Dia bilang dia tidak layak. Dia membayangkan dia akan ditanya-tanya. Orang akan bilang begini, bilang begitu. Dan yang ketiga, dia mulai membayangkan kesusahan-kesusahan yang akan menimpa dirinya. Tuhan, mereka tidak akan percaya, Tuhan. Saudara, memikirkan kesusahan yang akan menimpa kita tidak salah, asal itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menolak apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Namun Musa di sini memakainya sebagai satu alasan. Mereka tidak akan percaya. Jangan suruh saya, ada orang lain yang lebih mampu. Wah, kalau kita mulai memikirkan tantangannya terlebih dahulu, maka itu istilah Tuhan, kita meminjam kesusahan esok untuk dipakai hari ini. Oleh karena itulah dalam satu perikop yang sangat indah sekali dalam Matius, Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa yang ingin tambah susah di sini? Ada yang ingin tambah susah? Saya rasa kita semua gak ada yang pengen tambah susah. Oleh karena itu Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti kita tidak boleh berencana dan lain sebagainya. Tapi janganlah kita biarkan kesusahan yang belum sampai, itu membuat kita justru sudah keringetan, justru kita malah malah meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Kesusahannya belum sampai. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Kita sering ketika ada suatu hal yang datang kepada kita, mungkin kita berpikir tantangannya akan berat. Dan seringkali itu membuat kita mundur teratur terlebih dahulu. Tahun 2010, siapa yang ingin menjadi penanggung jawab seminar? Siapa yang ingin menjadi orang yang mengorganisir sesuatu? Wow. Jadi tanggung jawab seminar di Grafe. Sekian ratus orang. Tantangannya pasti begini. Tantangannya pasti begitu. Siapa yang ingin menjadi hambaku, yang ingin menjadi gembala sidang, yang ingin masuk sekolah teologi, yang ingin digembleng untuk menjadi orang yang memberitakan Injil ke segala ujung bumi? Saya mau Tuhan, tapi tunggu dulu, ada banyak tantangan. Kita mundur teratur. Tuhan, nanti susah itu Tuhan. Saya akan mungkin kelaparan. Saya mungkin nanti akan dirajam, mungkin FPI akan datang kejar saya. Belum lagi saya mendengar prosesnya di GIT sangat keras Tuhan. Ada yang namanya dosen Yunani Tuhan. Itu tantangan berat. Belum lagi nanti ada, nanti begini, nanti begitu. Kita memikirkan tantangannya dulu. Dan itu membuat kita mundur, membuat kita merasa lemah. Namun apa yang Tuhan jawab kepada Musa? Coba kita lihat, apa jawaban Tuhan kepada alasan Musa yang satu ini? Panjang sekali sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menjawab Musa. Kalau coba kita lihat ayat yang kedua, saya baca beberapa ayat saja di sini. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Namun jika mereka tidak percaya kepada tanda kedua tanda mukjizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Niu, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Mungkin sambil Anda membaca ini, Anda berkata, Musa curang sekali, dapat tongkat ajaib. Dilempar bisa jadi ular, ditangkap ekornya jadi tongkat lagi. Oh Tuhan, kalau saya dikasih tongkat seperti itu, saya mau ini maju seperti Musa. Bagaimana ini beraplikasi kepada kita? Kita juga mungkin berpikir ada tantangan ke depan, bakal begini, bakal dihadang begini, bakal kena begini. Tuhan, coba saya ada tongkat seperti Musa, Tuhan. Coba tangan saya dimasukkan juga bisa, sekali keluar, bukan putih, namun merah, dengan selembar 100.000, dimasukkan lagi, merah keluar, wah ini tantangan lepas semua. Tuhan, saya gak punya tongkat seperti Musa, bagaimana saya bisa menghadapi tantangan? Musa enak, kamu kasih tongkat ajaib. Tetapi inti pengajaran di sini adalah bahwa Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah Musa, apakah Anda ragu dia juga bisa menyelesaikan tantangan yang akan Anda hadapi? Kalau misalnya Tuhan pada zaman itu bisa mengantisipasi setiap tantangan yang Musa hadapi, bahkan kita baca Tuhan sudah berkata, kalau begini aku akan selesaikan dengan cara begini. Kalau mereka masih tidak percaya, aku akan selesaikan dengan mukjizat kedua. Kalau mereka masih tidak percaya, aku masih punya cara lagi untuk membereskannya. Apakah Tuhan yang seperti itu sudah berhenti berbuat bagi umatnya? Apakah Tuhan yang seperti itu sudah tidak lagi menyertai orang-orang yang hari ini melakukan kehendaknya? Saya katakan dia masih. Dia masih. Tidak dengan tongkat ajaib selalu. Yang punya tongkat ajaib dari Adam sampai sekarang juga cuma Musa. Tiap-tiap orang beda-beda caranya. Di zaman itu mungkin Musa diberikan tongkat oleh Tuhan sebagai simbol. Simbol kekuasaannya sampai-sampai. Tongkatnya bisa pukul batu, keluar air, tongkatnya. Wah, benar-benar tongkat ajaib. Bukan seperti tongkat Sun Goku, saudara. Ini tongkat Musa. Bagi kita mungkin hari ini berbeda. Tapi yang jelas, Tuhannya sama. Dan dia yang bisa mengantisipasi setiap masalah Musa. Dia pula yang bisa mengantisipasi setiap tantangan yang akan kita hadapi. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Oke, tantangan akan datang, saya bisa bereskan. Hambatan akan datang, kesulitan akan datang, saya bisa bereskan. Saya bisa selesaikan bagi Anda. Apakah Musa sudah puas? Oh tidak, manusia tidak secepat itu puas. Coba kita lihat sekarang alasan dia yang keempat. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Alasan yang keempat yang dibuat oleh Musa adalah dia merasa tidak memiliki kemampuan. Yang pertama dia bilang, aku tidak layak. Yang kedua dia bilang, dia pikirkan apa kata orang lain. Yang ketiga dia mulai membayangkan tantangan-tantangan yang dia hadapi. Dan yang keempat dia berkata, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Saya tidak punya kemampuan untuk ini. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas berat ini. Tuhan, lidah saya petah. Saya tidak bisa ngomong. Apakah Anda pernah menggunakan alasan yang satu ini kepada Tuhan? Anda pernah berkata, Tuhan, saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa memimpin nyanyi, Tuhan. Saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak bisa mengajar sekolah minggu. Saya tidak bisa nyanyi paduan suara. Tuhan, suara saya, aduh. Binatang pun akan lari kalau mendengarnya. Anda pernah berkata demikian sama Tuhan? Saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak bisa menginjil. Saya tidak bisa memenangkan jiwa. Saya tidak bisa bersaksi. Saya tidak punya keberanian untuk itu. Saya tidak bisa membaca Alkitab dalam satu tahun. Saya orang yang tidak punya konsentrasi. Saya tidak disiplin. Sudah yang kasih Tuhan. Permasalahan utama seringkali bukan pada bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Kalau masalah kelemahan kita, Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanlah kekuatanku menjadi nyata. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Di akhir tahun, guru-guru sekolah minggu ada bikin drama tentang 5 roti 2 ikan. Kalau anak yang membawa 5 roti 2 ikan itu punya pikiran seperti ini, apalah ini artinya? Apa gunanya ini? Ini gak ada gunanya. Maka tidak akan ada mukjizat. Namun, 5 roti dan 2 ikan itu di tangan seorang anak kecil hanya akan menjadi 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di tangan yang tepat, di tangan Tuhan, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kelemahanlah kekuatanku, kata Tuhan. Saya tidak ragu bahwa Musa mungkin, ada perbedaan pendapat apakah ini hanya alasan dia atau memang benar-benar dia punya suatu kesulitan berbicara. Ini tidak efek. Ya. Apa itu hanya alasan dia atau memang dia benar-benar punya suatu kesulitan berbicara. Yang jelas, kalau Tuhan sudah memanggil dia untuk suatu pekerjaan, Tuhan akan mampukan. Di dalam kelemahanlah kekuatanku. Fanny Crosby, seorang yang buta sejak lahir. Mungkin ada orang berkata, apa yang bisa dia lakukan dengan hidup dia? Kasihan sekali dia. Namun, mungkin dia telah memenangkan lebih banyak orang daripada kebanyakan orang Kristen yang matanya melek dua. Dia tidak pernah berdiri di atas mimbar dan berkhotbah. Namun hari ini, khotbah-khotbah dia melalui lagu-lagu dinyanyi berulang-ulang di gereja-gereja. Sementara pengkhotbah-pengkhotbah besar seperti Spurgeon sekalipun, berapa banyak Anda di sini yang pernah dengar khotbah Spurgeon satu kali pun? Ya. Coba angkat tangan. Ya. Spurgeon, oh nama besar, saudara. Ya. D.L. Moody, siapa di sini pernah dengar khotbah D.L. Moody? Ya. Tetapi khotbahnya dalam tanda kutip, Fanny Crosby, seorang yang buta, kita dengar tiap minggu. Kita dengar tiap minggu. Jaminan mulia ku diberi. Kalau seseorang mau berbuat untuk Tuhan, kalau seseorang Tuhan bilang, aku ingin engkau melakukan ini, dan dia berkata, ya Tuhan, maka ada kemungkinan yang besar, ada kemungkinan yang tidak terbatas di situ. Karena bukan lagi kita dibatasi oleh kelemahan kita, namun kita dibatasi oleh kekuatan dia. Dan kekuatan dia tidak terbatas. Oleh karena itu, Tuhan berkata, apa jawab Tuhan kepada Musa? Aku yang menciptakan lidah, kata Tuhan. Kamu bilang kamu berat lidah, aku yang ciptakan lidah. Aku yang ciptakan organ untuk berbicara. Aku yang ciptakan seluruh dunia ini. Jangan katakan bahwa engkau terlalu lemah untuk melayaniku. Dan saudara, saya mengajak kita melihat sekarang alasan kelima dan terakhir yang dipakai oleh Musa. Kita mungkin berpikir, Musa, engkau gak bisa menang lawan Tuhan, sudahlah, menyerah saja, layani Tuhan. Namun ternyata masih ada satu lagi trik yang ditarik oleh Musa. Dalam ayat yang ke-13, ayat 13 dari Keluaran pasal 4. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nomor 5 ini, udah gak usah pakai alasan-alasan lagi lah. Alasannya dari awal banyak. Tuhan, saya tidak layak. Tuhan, bagaimana kalau orang bilang begini, orang bilang begitu. Tuhan, ada tantangan di depan. Tuhan, saya tidak mampu. Semua dipatahkan oleh Tuhan. Tidak ada alasan, kata Tuhan. Sampai yang kelima, udahlah Tuhan, saya gak mau pakai alasan. Pokoknya saya gak maulah Tuhan. Ya. Tuhan, suruh orang lain saja. Saya tidak mau. Dan coba kita lihat respon Tuhan di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Sebelum-sebelumnya tidak dikatakan Tuhan marah. Kenapa? Karena Musa masih berargumen. Musa masih menyatakan kelemahan-kelemahan manusianya, kekhawatiran dia. Ya, adalah natural bagi kita untuk memikirkan kesusahan yang akan menimpa. Natural bagi kita untuk memikirkan kata orang. Ini hal-hal yang alami, walaupun tidak boleh kita pakai sebagai alasan. Namun akhirnya, sampai yang kelima ini, Musa sudah bilang, pokoknya orang lain saja, jangan saya. Dan disinilah dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dia tidak lagi ingin mendengarkan bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dia. Dia sudah angkat tangan. Dia berkata, Tuhan, saya tidak mau. Namun Tuhan tidak memperbolehkan dia. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Musa bilang, orang lain saja Tuhan. Dan Tuhan bilang, tidak. Mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain, oke, orang lain boleh. Harun, aku panggil. Namun engkau pribadi tetap bertanggung jawab. Engkau pribadi tidak boleh lari. Jangan lempar ke orang lain terus. Ini mungkin adalah alasan yang paling sering kita pakai. Tuhan, orang lain saja. Si A saja, si B saja. Jarang orang yang seperti Yesaya. Siapakah yang akan kutus, kata Tuhan. Ini aku, utuslah aku, kata Yesaya. Seringkali kita bilang, itu dia, utuslah dia. Bukan ini aku, utuslah aku. Dalam apapun, mungkin bukan hanya masalah pergi menginjil, masalah pelayanan di gereja, masalah persembahan, masalah datang kebaktian, masalah kesetiaan. Tuhan, utuslah dia, jangan utus aku. Saya ingin membacakan sebuah puisi yang dibacakan oleh seorang gembala sidang ketika ada satu orang jemaatnya yang mati. Di gereja ini, gereja yang cukup lumayan besar, suatu ketika ada satu anggota jemaatnya yang sangat sangat dikenal orang mati. Dan gembala sidang itu membacakan puisi ini. Hari ini kita menghadiri kebaktian duka, kematian salah satu anggota kita yang paling berjasa. Namanya adalah orang lain. Kita semua akan sangat merasakan kehilangan si orang lain. Orang lain ini sudah begitu berjasa untuk gereja ini. Orang lainlah yang paling aktif di gereja kita. Orang lainlah yang selama ini tersenyum kepada tamu-tamu yang datang. Orang lainlah yang memperhatikan jemaat yang lemah iman. Orang lainlah yang membersihkan gereja. Orang lainlah yang menyumbang lagu. Mungkin salah satu hal yang paling hebat mengenai si orang lain adalah betapa selama ini kita yakin akan kemampuannya. Jika kita sedang capek dan tidak mau ke gereja, kita yakin orang lain akan datang. Kalau kita sedang lesu dan tidak mau bernyanyi, kita yakin orang lain akan terus bernyanyi. Jika ada pelayanan yang membutuhkan orang yang rela berkorban, semua mata akan mencari orang lain. Berharap-harap cemas, namun yakin dia akan menawarkan dirinya. Jika gereja memerlukan dana tambahan, kita merasa tenang, karena orang lain pasti berani merogoh kantongnya dalam-dalam. Oh, betapa kita bergantung kepada orang lain selama ini. Tetapi, hari ini, orang lain sudah mati. Apakah gereja ini akan maju? Tergantung apakah Anda dan saya mau mengisi tempat si orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa berkata, jangan saya, orang lain saja. Apakah itu alasan kita juga? Mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami tahu apa yang Engkau ingin kami lakukan. Apakah itu membuang sesuatu dalam hidup kami? Apakah itu memulai lembaran baru semakin giat untuk Engkau? Ataukah melayanimu full time? Ataukah ikut ambil bagian dalam pelayanan tertentu? Tuhan, namun begitu banyak alasan yang kami berikan. Musa pun pernah seperti itu, Tuhan. Namun Engkau tidak membiarkan dia lepas dari tanggung jawabnya. Jangan biarkan kami juga tenang sebelum kami berserah kepada kehendak-Mu dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.